hidup paling enak di dunia Indonesia. Makanya ketika dunia ini diancam oleh corona, orang sini corona ini apa tuh? Negara seluruh dunia takut dengan corona. Mungkin apa? Tidak ada yang tahu. Sampai waktu kerja ini kehidupan enak. Orang Eropa kalau nggak punya ijazah, dia nggak bisa kerja dan menjadi tanggungan negara. Ini rata ijazah nyetrum. Para gurunya otomatis cinta terhadap tanah air. menjadi hubul waton minal iman bagi santri tidak cuma menjadi slogan, tapi dibuktikan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Itu makanya ono santri aman, orang mangan-mangan ono santri, angger serkulutan mangan-mangan, angger serkepol mangan-mangan. Ini yang menyebabkan kenapa hari ini ame cewuge. Kulo niku ya bareng Kiai Imam Suhadi umroh wingi. Kare punya khaliso nggih bareng tapi mboten petuk lah ketemu di sana. Puncaknya orang itu di mana kalau tawaf. Nah, wong tak takoni situ-situ. Setiap ada ketemu orang lain kata, "Mas Kang rene, dari mana sampean?" "Saya dari Palestina." "Enak enggak karamu?" "Wah, lagi ribut." "Afghanistan tak jelo." "Enak enggak negaramu?" "Enggak enak." "Mesir juga lagi ribut." "Wah, semua ribut." "Suriah nangis di takut darahmu apa." Begitu, ternyata dunia itu raina. Makanya ketika tawaf, sekarang doa itu. Senggawa kalung dibuat, karena apa? Raiso moco kadang tiba, tabrak wong. Akhirnya kalau tawaf itu ternyata 90% doanya cuma satu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tak pikir-pikir kabeh kok njaluk robbana atina fid dunya hasanah ketoke donyane ora pati seneng. Lah kula wis seneng tapi oh berarti sing seneng Indonesia tok fid dunya hasanah. Lho iki iki ra iso nang Indonesia. Malaysia sampai jam 10 malam pengajian semprit pisan. Suriah pengajian ngene ngerti-ngerti diroket. Afghanistan mulutan dibom gedungnya. Ternyata merasakan kedamaian fidya hasanah hari ini mutlak nih. Ini milik hanya sebagian besar dunia, milik orang Indonesia. Kurang apa? Orang Arab pengen nanam pohon ning donya, biayanya ratusan juta karena harus masang selang diinfus biar pohonnya hidup. Di sini nanam pohon enggak sengaja. Pengen nandur kates, mangan kates lek isine. Isengno dah. Tunggu 6 bulan buah dan lebih manis. Nanam kopi luwak enakan. Ngisang-ngiseng toh dah. Pengen nanam durian gajah yang nandur. Udah paling nyaman. Orang Eropa kemarin dari Korea deh. Ya Allah, musim dingin daun satu gak ada. Pengen nyayur rauno. Sampai orang Korea itu punya sawi, persediaan sayur. Umurnya selama tahun. Diawetkan namanya kimchi. Kini nandur sayur, karena jika ada grabu disuket, disuket dipangan. Mungkin selagi masih ada pager, saya urip. Udah paling enak, makanya orang Eropa itu gak punya daun kalau musim dingin. Satu-satunya daun banggaan adalah daun cemara. Karena daun cemara tidak pernah rontok walaupun musim gugur dan musim dingin. Makanya bulan Desember, saking bangganya terhadap bulan pohon cemara, hari raya Natal sing dihias cemara. Bukan saking hebatnya pohon cemara, ya daun itu aja yang gak rontok di musim gugur. Makanya gak usah emosi kalau depan masjid ada cemara. Gak usah marah, jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Nah ini kehidupan, ini bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya matahari. Kulitnya berubah, pigmennya hilang, bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya kalau musim dingin lari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Lampung. Uto kato anto. Itu bukan pornografi, itu dede. Makanya ya Bu Nuni ya, Mbak Ica atau siapa nanti yang jadi pemimpin di Lampung, gak usah bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, gak usah, nanti pindah mereka. Ini kehidupan. Indah loh ini, di Indonesia kurang apa? Orang Eropa kalau musim dingin gak punya ikan, musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Di sini cari ikan dimanapun ada setiap hari. Ra ketemu iwak kodok yono. Lengkap. Kehidupan dunia mana lagi yang kamu dustakan? Tidak ada kehidupan dunia seindah kehidupannya orang Indonesia. Jalan elek, alhamdulillah. Iya. Karena jalanmu jelek maka polisi bisa sampai desa melakukan operasi motor bodong. Sekarang aman, gak ada pakai SIM naik motornya, gak ngaku helm lu. Kenapa jalannya jelek? Mau operasi lah, capek. Jadi syukur dengan jalan jelek di Lampung, alhamdulillah. Iya. Wes tau jujur dengan diri sendiri, jujur loh. Mone jalannya apa di operasi motormu? Sengantenan yang kebun botong apa itu mau ketangkep, wes meneng mau rasa rame-rame. Sengsara membawa nikmat. Kok yang aku kurang ngerti? Ngerti. Roh apa itu? Apa? Kalau makanya wes udah dalam bunuh nih, gak usah digarap, gak apa-apa, udah biar motornya selamat. Lo kalau digarap, ya setiap perempatan nanti ada posnya. Siap, surat-surat mana? Apa menengguh nebis dipasang CCTV? Saya itu hidup paling enak di dunia, di Indonesia. Makanya ketika dunia ini diancam oleh corona, orang sini, corona ini apa tau? Negara seluruh dunia takut dengan corona. Mungkin apa? Sampai waktu gue kan, ini kehidupan enak. Orang Eropa kalau gak punya ijazah, dia gak bisa kerja dan menjadi tanggungan negara. Ini rantai ijazah, nyetrum. Nyetrum, murid sampai aneh. Betapa indahnya waktu saya ini penjelajah dunia. Jadi apa? Orang-orang enak, orang-orang. Aku neng Eropa pengen mulai, neng Mekah nunggu kangen rumah, neng Mekah itu kalek Lombok raineng coba. Ya Allah, satu-satunya sambel yang paling pedes itu sambel Lampung, mereknya Indofood. Rasanya nggak pedes, kecut. Nah, itu saya mencari di sana. Ya Allah, masak daging pedes, ya orang rosone, mau pedes ya orang ada. Wis nang kene kok ana panas. Ya Allah, golek bahan angel. Nang kene ning sawah cipluan wong ae.